itu jangan banyak bersedih. Jangan ngelawan orang tua. Jiwa. Seharusnya kita bisa jadi mandiri. Bahagiain ayah bunda. Sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren.